Mitra Bisnis, sejumlah kasus pedofil di Indonesia pelakunya hanya dikenakan hukuman sangat ringan. Beberapa pelaku warga asing di Bali hanya dikenakan penjara 3 tahun, bahkan ada yang hanya 9 bulan. Belum lama ini juga ada gerakan petisi untuk merevisi ancaman hukuman maksimal kejahatan seksual anak-anak yang saat ini hanya 15 tahun, tergolong ringan dibanding sejumlah negara seperti Tiongkok yang menerapkan hukuman mati. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan budayawan Arswendo. Mas Wendo, apa komentar Anda soal ini? Enggak gini, itu sekarang itu memang udah harus kita lakukan. Jadi nggak bisa biasa-biasa aja. Ini udah, menurut saya itu udah extraordinary ya. Jadi kalau dia ini, kalau saya bahkan ngusulin itu di, apa itu namanya, di kebiri itu aja. Kalau mati saya nggak setuju. Iya, itu dan di kebiri kan nggak apa-apa, dia kan masih hidup. Masih bisa apa-apa, cuma nggak bisa bersetubuh, biar dia ngerasain. Itu bukan sekedar balas dendam, tapi itu adalah supaya yang lain-lainnya itu jera. Terutama yang korban di, ya ngomongnya susah, tapi ya yang disodomi, yang diperlakukan tidak benar itu biasanya, ya penyodominya itu, pelecehan seksual ini kan orang-orang yang tadinya korban. Nah ini kalau dipotong di situ kan mungkin nggak dia lagi. Ini banyak kesempatan-kesempatan itu karena kita tidak aware aja, kita tidak memperhatikan, kita tidak toleran, kita tidak bersikap keras, itu akan keras. Tapi begitu kita bersikap keras, pasti akan beda. Mau narkoba, mau teroris, mau apa, begitu kita keras. Nih, sikat, kesannya teroris, sikat hukuman mati, langsung ditembak di tempat. Rada beda. Nah, ini pun begitu, kalau bukan sekedar shock terapi. Nih, udah, nggak dikebiri, udah. Itu satu-satunya jalan kok. Saya sangat percaya itu bahwa itu kemudian, okay, ini dari kemarahan, ya. Tapi saya bilang, enggak, ini demi kebaikan. Apa mungkin hukuman seperti itu dilakukan di Indonesia, Mas? Mungkin banget. Apa susahnya sih? Gini loh, perbandingan saya itu gini. Zaman dulu ada orang mencuri dipotong tangannya. Kita nganggap sekarang ini sadis. Kita nganggap sekarang ini, wah, berlebihan. Enggak memerlukan unsur kemanusiaan. Tapi pada zaman itu, mungkin pencuri itu benar-benar mengerikan. Sehingga kalau ketangkep tangannya dipotong, biar nggak bisa mencuri lagi. Nah, sekarang pun begitu. Kalau kita anggap ini kekejian, pelecehan seks, iya, potong aja itu. Ya, dioperasi aja kan, klik gitu, udah. Mas Wendo, kasus pedofilia di Indonesia merupakan yang tertinggi nih, Mas, di Asia. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, Indonesia ini memang sebelum apa-apa pasti paling top. Orang pakai Twitter juga paling banyak. Kenapa juga iya. Tapi saya percaya di kita ini orangnya hebat. Mereka begitu ada apa tindakan-tindakan itu, mereka akan lebih dulu yang melakukan aksi dan benar gitu. Lalu bagaimana peran orang tua dalam menghindari pedofilia ini, Mas? Susah, kalau orang tua sendiri yang susah. Ini kasus-kasus ini pasti ada yang terjadi di kelompok rumah, di kelompok ini. Kasus-kasus ini terjadinya adalah dalam tanda petik di jalanan. JIS itu adalah salah satu aja karena dia tempatnya di situ. Tapi itu yang kemudian saya marah dan ini yang terjadi di jalanan ini ribuan, mungkin ratusan ribu atau puluhan ribu anak-anak itu setiap hari mungkin diperkosa semacam itu. Demikian budayawan Arswendo, saya Mandariska.